Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Semestinya malam ini merupakan jadwal Ustadzuna al-Ustadz Abu Abdurrahman Miqdad Bamajbur Hafizahullah Ta'ala, namun karena beliau berhalangan untuk mengisi di malam ini, maka kita isi malam ini untuk pelajaran syarah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, melanjutkan pelajaran syarah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala. Kita sampai pada pembahasan tentang balasan mereka yang bersabar atas musibahnya, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala? Apa makna ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala? Man indahu jawab falyujib. Barang siapa yang memiliki jawabannya bisa menjawab. Bebas dari kalangan talabah ataupun mutazawwijin wal ikhwah mimbat muraja'ah. 6. Tafadhal Abu Haith. Gimana? Apa kandungan dari kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Pertama, Syekh Rabi' menjelaskan inna lillahi, dijelaskan oleh beliau begini, begini, begini. Wa inna ilaihi raji'un pun ada penjelasannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tafadhal Abu Salman. Pasti terjadi. 6. Ini kandungan dari yang mana? 6. Ahsan tabarakallahu fik. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala menjelaskan pada patokan inna lillahi tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki kita. Kita ini miliknya Allah Subhanahu wa taala, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi la'tiradu alaih, tidak ada yang bisa menolaknya. Ini makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan balasan atas apa yang kita lakukan ketika mendapat musibah. Kita ini akan kembali ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kembali kepada Allah, kita akan dibalas atas ujian yang kita dapatkan. Maka barang siapa yang bersabar, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya. Yang tidak bersabar dan murka, Allah akan menghukumnya. Jadi potongan yang pertama, inna lillahi, bahwasannya keputusannya Allah, tidak ada yang bisa menolak. Potongan yang kedua, inna ilaihi raji'un, ini bahwasannya manusia akan dibalas sesuai perilaku dia, kondisi dia dalam menghadapi cobaan tersebut. Apakah dia ini bersabar ataukah malah sebaliknya, yaitu angkara murka yang muncul darinya. Lagi, ini merupakan penjelasan dari ulama kita, dan pentingnya kita ini mempelajari ilmu dari para ulama. Kita lanjutkan. Berkata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, setelah beliau membawakan ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin, dan hanyalah orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahalanya, bighairi hisab, tanpa adanya batasan hitungan. Kata Sa'di rahimahullah, tanpa adanya batasan hitungan, takaran ataupun yang lainnya, dan tidaklah itu kecuali karena keutamaan bersabar dan posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya pahala itu disebutkan sekian ya, 27 derajat misalkan salat berjamaah. Pahala ini begini, pahala ibadah yang itu begitu. Tapi sabar tidak? Sabar kata Allah, bighairi hisab, tanpa adanya hitungan. Berarti besar. Berikutnya kata beliau, fayajibu an nu'mina biakdarillahi subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita wajib untuk mengimani takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengimani takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa an nasbir ala ma qaddarahu Allahu min al-aqdari. Dan kita bersabar atas apa yang telah Allah takdirkan. Wajib atas kita untuk apa? Bersabar. Apa hukumnya sabar? Wajib. Ya, sabar itu wajib. Qala wa nuqinu bi anna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan kita meyakini bahwasannya apa yang Allah kehendaki, kana, maka akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak ia kehendaki tidak akan terjadi. Ini kesimpulan dari keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Segala yang Allah kehendaki, kana, akan terjadi, dan segala yang tidak ia kehendaki, lam yakun, tidak akan terjadi. takdir itu ada martabat-martabatnya. Naam. Sekaligus murajaah, ya. Murajaah pelajaran kita, terlebih di pelajaran al-usulul thalatha. Ada berapa martabat-martabat takdir? Ada berapa? Nah, tiga. Enam kurang satu. Tiga tambah satu, empat. Yang pertama yaitu ilmu, ya, ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Apa artinya ilmu? Kita meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala hal. Kita meyakini bahwasannya Allah mengetahui segala hal. Ini kita sebutkan secara ringkas saja. Karena apa namanya? Murajaah. Bab murajaah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala hal, baik perkara-perkara yang telah terjadi ataupun perkara-perkara yang sedang terjadi ataupun perkara-perkara yang akan terjadi, yang akan terjadi di masa mendatang. Apa dalilnya? Wahuwa bikulli syai'in alim, dan dialah zat yang maha mengetahui segala hal. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui baik jumlatan wa tafsilan, mengetahui baik globalnya maupun terperincinya. Jangankan masalah hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil pun Allah tahu. Masalah daun yang jatuh ke permukaan bumi, Allah tahu. Berapa daun yang jatuh di hari ini, di mana, ya. Di pondok aja mungkin berapa daun yang jatuh. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan tidaklah jatuh dedaunan, satu daun pun, kecuali Allah mengetahuinya. Begitu pula tidak ada satu pun biji-bijian fi dhulumatil ardi, di kegelapan malam, biji kecil di kegelapan malam. Wala ratabin wala yabisin, tidak pula yang basah maupun yang kering, kecuali itu semua terdapat di dalam sebuah kitab. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, bahwasannya Allah mengetahui segala hal. Yang kedua, setelah ilmu, Alkitabah, penulisan. Alkitabah, penulisan. Kapan ditulisnya takdir? Berapa? berapa lama sebelumnya? Ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dalilnya dalam surat Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Naam. Dan tidaklah ada sebuah musibah pun baik di muka bumi maupun pada jiwa-jiwa kalian. Musibah yang menimpa di muka bumi ataupun pada jiwa-jiwa kalian, baik pada harta kita, keluarga kita, ataupun dalam jiwa kita sendiri, gundah gulana, sedih, dan lain sebagainya, illa fi kitab, kecuali terdapat di sebuah kitab. Kitab arti sesuatu yang tertulis padanya. Berarti takdir itu ditulis. Bahkan dengan jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati bi 50,000 sanah. Allah menulis takdir-takdir para hamba. Allah menulis takdir-takdir para hamba sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Bahkan sebelum ada kita, sebelum ada bumi bahkan, ya, 50,000 tahun sebelumnya telah Allah tuliskan apa yang akan terjadi hingga yaumul qiyamah. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala, di antara makhluk yang Allah ciptakan pertama kali adalah al-qalam, pena. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada pena, uktub, tulislah. Kata pena apa? Wa madza aktub, apa yang aku tulis wahai Rabb? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis segala hal yang akan terjadi hingga hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya takdir-takdir telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga adalah al-masyi'ah, kehendak. Al-masyi'ah, al-masyi'ah ini disebut juga dengan iradah kauniyah. Masyi'ah ini disebut juga dengan iradah kauniyah. Tadi kembali, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Segala yang Allah kehendaki akan terjadi dan yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Naam. Baca ayat, famay yuridillahu ayyahdiyahu. Lanjutkan. Lanjutkan, Abdurrahman. Lil Islam. Hah? Wa may yurid ay yudillahu. Iqra. Ahsan, barakallahu fiik. Faman yuridillahu ayyahdiyahu, maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah hidayahnya, yang dikehendaki oleh Allah untuk dapat hidayah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapat hidayah, Allah akan lapangkan dadanya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, Allah akan jadikan dadanya sempit, susah, seakan-akan dadanya ini mau terangkat ke langit, sesek dadanya ketika mendapati apa? Penjelasan, mendapati ini. Yang Allah ingin berikan hidayah kepada dia, Allah akan lapangkan dadanya. Syahidnya mana ya ikhwah? Wa may yurid ay yudillahu fa may yuridillahu ay yashrah ay yahdiyahu, maka barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah berkehendak. Allah mengetahui, Allah tulis takdir itu dan Allah kehendaki. Begitu pula ayat terakhir pada surat At-Takwir. Baca. Ayat terakhir surat At-Takwir dibaca. Muhammad. Ayat terakhir saja. Yang tahu angkat tangan. Nah, Hisham, fadhal Hisham. Ahsan. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, dan segala yang kalian kehendaki, dan tidaklah kalian menghendaki, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk punya kehendak, Allah pun punya kehendak, namun kehendaknya makhluk di bawah kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga, al-masyi'ah. Yang keempat adalah al-khalqu wal-ijad, penciptaan dan pengadaan. Allah ilmui takdir-takdir itu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tulis, Allah kehendaki, dan kemudian Allah ciptakan, Allah realisasikan. Dan itu diantara keterangan sebagian ulama dalam pembahasan apa bedanya al-qada'u wal-qadar. Ada qada', ada takdir. Ada qada', ada qadar. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau qada' itu ketika terjadinya. Tapi kalau takdir, segala hal yang telah ditentukan namanya takdir. Tapi ketika terjadinya, ketika turun keputusan saat terjadinya, misalkan sekarang kita, sekarang si fulan sakit misalkan, ketika hari terjadinya namanya apa? Qada'. Itu bedanya qada dan qadar. Maka yang keempat adalah al-khalqu wal ijad, penciptaan dan pengadaan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Terdapat dua penjelasan di sini. Apa makna wa ma ta'malun dan apa yang kalian perbuat? Penjelasan yang pertama bahwasannya ma wa ma ta'malun, ma di situ tergolong masdariyah. Masdariyah. Yang kemudian kata setelahnya ditakwilkan menjadi masdar. Ya. Wallahu khalaqakum, maknanya berarti wallahu khalaqakum wa amalakum. Dan Allah menciptakan kalian dan amalan kalian. Ini yang pertama. Mana yang kedua? Ma wa ma ta'malun, ma di situ artinya atau tergolong mausulah. Mausulah. Dalam bahasa Arab disebut apa? Mausulah. Artinya apa ya ikhwah? Wallahu khalaqakum walladzi ta'maluna. Dan Allah menciptakan kalian dan yang kalian gunakan untuk berbuat perbuatan, beramal sebuah perbuatan. Naam. Ala kulli hal, semuanya ini merupakan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir atau poin yang keempat adalah al-khalqu wal-ijad, penciptaan dan pengadaan. Allah ilmui, Allah tulis, Allah kehendaki, dan Allah realisasikan kehendaknya tersebut. Ini sedikit murojaah. Qala Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa annal khalqa jami'an la yamlikuna laka darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyuran. Dan bahwasannya makhluk itu semuanya tidak akan mampu memberikan madarat kepadamu ataupun manfaat, kematian, kehidupan ataupun kebangkitan. Makhluk itu enggak bisa memudaratkan engkau, memberi manfaat kepada engkau, menghidupkan, mematikan, membangkitkan engkau. Naam. Qala wa annaka tabdzul al-asbaba allati syara'aha Allahu laka. Dan sesungguhnya engkau akan mengerahkan kemampuan untuk menempuh sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Tempuh sebab. Tabdzuluha 'ala al-wajhi al-mashru'i. Engkau tempuh sebab itu dengan bentuk yang disyariatkan. Artinya apa? Sebab yang kita jalani jangan sampai melanggar syariat. Harus dalam koridor syariat. Tempuh sebab yang disyariatkan. Qala wa tad'u Allah tabaraka wa ta'ala fi injahi sa'ika. Setelah engkau berusaha, setelah engkau menempuh sebab, engkau berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Doa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menempuh sebab, jangan lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti kondisinya siapa? Qarun. Setelah dia mendapat sekian banyak harta, dia mengatakan bahwasanya itu hasil usahanya sendiri. Wa tad'u Allah tabaraka wa ta'ala fi injahi sa'ika, dan engkau berdoa kepada Allah untuk keberhasilan usahamu. Wa qad yahsul najahun katsirun, terkadang didapatkan keberhasilan yang banyak. Wa qad yatakhallafun najahu, dan terkadang keberhasilan itu kurang. Ya. Kadang mendapat sedikit, kadang dapat banyak. Kadang dapat banyak, kadang dapat sedikit. Hasil Allah yang menentukan. Usaha tetap kita jalankan. Fataruddu dzalika ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka engkau kembalikan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bergantung sama kemampuan kita. Jangan bergantung sama kemampuan kita. Hati-hati dari sifat yang seperti itu. Dia lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia bergantung pada dirinya sendiri dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. 6. Wala tahzan ala ma fatak, jangan engkau bersedih atas hal yang terluput darimu. Setelah usaha, doa, dapat hasil, dan hasilnya mungkin tidak atau kurang sesuai dengan apa yang diharapkan, la tahzan, jangan engkau bersedih. Apa yang kita katakan sebagaimana penjelasan Syekh Rabi', Allahu ma yuridu dzalika, sesungguhnya Allah tidak menginginkan hal itu untuk saya. Allah enggak menghendaki hal tersebut untuk saya. Kenapa? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala enggak adil? Allah itu adil. Dan Allah tahu kebaikan hambanya. Anggapan kita ini baik buat kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, lebih tahu daripada diri kita. Bisa jadi hal yang tidak kita sukai itu kebaikan buat kita. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an, atau kebalik, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kalian tidak sukai itu kebaikan buat kalian, dan bisa jadi apa yang kalian sukai merupakan kejelekan buat kalian. Makanya orang yang punya sebuah urusan, ya, yang mau punya sesuatu rencana, termasuk yang ingin menikah misalkan, ataupun hal-hal lainnya, untuk beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara isi doanya apa? Tadi meminta kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sama Allah. Usaha-usaha, tapi jangan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan hati kita ini kepada Allah Azza wa Jalla. Qala wala tabtur wala ta'syar bima atak. Jangan engkau sombong dan congkak atas apa yang Allah berikan kepada engkau. Jangan sombong, jangan bangga diri, jangan meremehkan yang lainnya. Sombong ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, penyakit yang akan membinasakan pelakunya, melebihi penyakit-penyakit yang lainnya. Sombong, dirinya punya sedikit kelebihan, bangga, sombong, meremehkan yang lainnya. Padahal kalau seseorang itu mau meresapi kondisi dirinya itu, enggak ada apa-apanya. Dirinya itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak ada apa-apanya pada asalnya. Bangga dengan ilmunya, bangga dengan, sombong dengan itu. Hendaknya dia melihat firman Allah Subhanahu wa taala, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas orang yang memiliki ilmu itu ada yang paling berilmu. Naam. Jangan sombong dan jangan berbangga diri. Memandang temannya sebelah mata. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Kita semua hendaknya terus mengoreksi hati kita masing-masing. Terkadang terbetik sifat-sifat seperti itu, maka segera hilangkan dari kita. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang pada hatinya terdapat sebesar biji sawi kesombongan. Qala nas'alullah tabaraka wa ta'ala ay yaj'alana wa iyyakum minal muwahhidin wal mu'minin as-sadiqin as-sabirin. Kita meminta kepada Allah untuk menjadikan kita dan kalian sebagai golongan orang-orang yang bertauhid, beriman, jujur dan bersabar. Kita meminta kepada Allah untuk menjadikan kita ini dan juga kalian sebagai orang yang bertauhid, beriman, jujur dan sabar. Nah, terus meminta doa seperti ini. Minta kepada Allah Azza wa Jal. Qala wa usikum bil iman bil qadari ala al wajhi al mashru'i, dan aku wasiatkan kepada kalian untuk beriman kepada takdir dengan cara yang disyariatkan, dengan bimbingan syariat, bukan dengan akal kita, bukan dengan perasaan kita dalam memahami iman ini, tapi ikuti syariat. Qala wassabri ala aqdarillah, begitu pula bersabar terhadap takdir-takdirnya Allah. Wassabri ala ta'atillah, dan bersabar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar, kita menjalin sebuah ketaatan, sabar di atasnya. Jangan bergeming, jangan tersilaukan dengan iming-iming. Sabar di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Terkadang ketika melakukan sebuah amal soleh, datang gangguan syaitan, maka hendaknya kita bersabar. Datang waswas syaitan, engkau ini riya, engkau ini sum'ah, tepis. Jangan beri peluang syaitan untuk membuat kita putus asa. Tetap jalankan amal itu dan terus koreksi hati kita untuk ikhlas kepada Allah. Jangankan kita, kaum salaf pun mengatakan bahwasannya mempertahankan niat itu perkara yang sulit. Tapi sesuatu yang sulit itu akan menjadi mudah ketika Allah mudahkan. Minta terus kepada Allah keikhlasan. Nah, begitu pula gangguan-gangguan ya dari yang lainnya, maka butuh kesabaran. Terkadang omongan dari orang, dapat sindiran, dapat hal-hal yang tidak mengenakkan, tetap tegar, tetap sabar di atasnya. Karena kita menjalani ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Qala wassabru ala ma'asillah an ma'asillah, begitu pula bersabar dari berbuat kemaksiatan kepada Allah. Tahan diri kita untuk berbuat maksiat, pahalanya lebih besar dan lebih mulia dibanding perbuatan maksiat tersebut, jauh dan jauh. Qala wa huwa habsun nafsi an ma'asillah. Apa artinya bersabar dari kemaksiatan? Artinya menahan jiwa dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'alanallahu wa iyyakum minas sabirin. Semoga Allah menjadikan kami dan kalian sebagai orang-orang yang bersabar. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini insyaallah pelajaran kita di malam hari ini. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.